Riyadus Salihin, bab tentang taubat. Hadis nomor 1. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 2. Wa anil Aghr ibn Yasaril Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Dari Al Azhar bin Yasar Al Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya saya bertaubat 100 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 3. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malikil Ansori khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin wallahu asaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahalikum kana ala rohilatihi bi ardin falatin fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fa taja'a fi zilliha wa qad aisa min rohilatihi fabainama huwa kazalika izhuwa biha qaimatan indahu fa'akhoza bihitomiha summa qala min syiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhto'a min syiddatil farahi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansori, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah itu lebih gembira untuk menerima taubat hamba-Nya melebihi dari kegembiraan seseorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang Sahara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim dikatakan, sungguh Allah lebih gembira untuk menerima taubat hamba-Nya dikala hamba itu bertaubat kepada-Nya melebihi dari kegembiraan seseorang di antara kamu sekalian yang berkendaraan di tengah-tengah padang pasir, kemudian hewan yang dikendarainya itu lari meninggalkannya, padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman orang itu. Kemudian ia berputus asa untuk dapat menemukannya kembali. Ia lantas berteduh di bawah pohon dengan membaringkan badannya, sedangkan ia telah benar-benar putus asa untuk dapat menemukan kembali hewan yang dikendarainya itu. Kemudian ketika ia bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarainya itu lengkap dengan bekal yang dibawanya. Kemudian ia segera memegang tali kekangnya seraya berkata karena sangat gembiranya, wahai Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu. Ia keliru mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Hadis nomor 4. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qaisil Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili hatta tatulu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ansari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu siangnya, dan membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat jahat pada waktu malamnya. Yang demikian itu berlangsung terus sampai matahari terbit dari sebelah barat atau sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat atau sebelum ajal datang, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 6. Wa an Abi Abdurrahmani Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughir. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan atau sebelum ia sekarat. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis nomor 7. Wa an Zir ibn Hubaisin qala ataitu Sofwan bin As-Salim radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi alal khufaini faqala ma jaa bika ya Zirru faqultu ibtigha al ilmi faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu faqultu innahu qad hakka fi sadril mashu alal khufaini ba'dal ghaiti wal bauli wa kuntam ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yaskuru fi zalika syai'an qala na'am kana ya'muruna iza kunna safron au musafirina alla natri'a hifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin lakin min wa'itin wa baulin wa naumin fakultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin fabaina nahnu indahu isnadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariin ya Muhammadu fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama nahwan min sautihi ha'umu fakultu lahu waihakal dudu min sautika fa innaka indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama waqad muhita an hadza faqala wallahi la aqdudu Qalal a'rabiyul mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati famazala yuhadisuna hatta zakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasirur raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala sufyanu ahadur ruwati kibalas syami khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ardo maftuhan litaubati la yughlaku hatta tatlu'ash syamsu minhu rawahu turmiziyu wa ghayruhu wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Zir bin Ubaisi ia berkata, saya datang kepada Safwan bin Asal radhiyallahu an untuk menanyakan tentang mengusap kedua sepatu. Kemudian dia bertanya, ada apa kamu datang ke sini wahai Zir? Saya menjawab, untuk mencari ilmu. Ia berkata, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu karena senang terhadap apa yang dicarinya. Saya berkata, bahwasanya saya masih belum jelas betul tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah berak dan kencing. Sedangkan engkau adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang ke sini untuk menanyakan kepadamu, apakah engkau pernah mendengar beliau menjelaskan masalah itu? Ia menjawab, betul. Beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan atau dalam bepergian supaya tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah, tetapi kalau hanya berak, kencing atau tidur tidak perlu dilepas. Saya bertanya, apakah engkau pernah mendengar beliau menceritakan tentang cinta? Ia menjawab, betul. Kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Kemudian tiba-tiba ada seorang badui memanggil dengan suara keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara keras juga menyerupai suaranya, haum. Maka saya berkata kepada orang badui itu, coba rendahkanlah suaramu karena engkau berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau benar-benar dilarang berkata seperti itu. Orang baru itu berkata, demi Allah, saya tidak bisa merendahkan suara. Dan orang baru itu berkata lagi, bagaimana seseorang mencintai sekelompok orang tetapi ia tidak boleh berkumpul bersamanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, seseorang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Beliau selalu bercerita kepada kami sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat, di mana pintu itu sangat lebar sekali. Atau seandainya seseorang akan berjalan pada pintu itu, maka ia akan berjalan selama 40 atau 70 tahun lamanya. Sufyan, salah seorang perawi dari daerah Syria, mengatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan pintu itu bersamaan dengan ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima taubat, tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan yang lain, ia mengatakan hadis hasan sahih. Hadis nomor 8. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lima ahlil ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lima ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubati in taliku ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu sawin fantolako hatta iza nasofat toriko atahul mautu fahtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi faqalat malaikatur rahmati ja'a ta'iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala wa qalat malaikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malakun fi surati adimayin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda faqobadattu malaikatur rahmah muttafaqun alaih wa fi riwayatin fis sahihi fa kana ilal qaryatis salihati aqraba bi sibrin fajuila min ahliha wa fi riwayatin fis sahihi fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'ali wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala kisu ma bainahuma fa wajaduhu ila hadhihi aqraba bi sibrin faghufira lahu wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim di negeri itu, maka ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta dan menceritakan bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Kemudian sang pendeta itu mengatakan bahwa taubatnya tidak akan bisa diterima. Lantas orang itu membunuh sang pendeta tadi. Maka genaplah sudah orang yang dibunuhnya sebanyak 100 orang. Ia mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu. Maka ia ditunjukkan pada seseorang yang sangat alim. Kemudian ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Orang yang sangat alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapakah yang akan menghalanginya untuk bertaubat? Pergilah ke daerah sana, karena penduduk daerah sana itu sama menyembah kepada Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka. Dan janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, karena perkampunganmu adalah daerah hitam. Maka pergilah orang itu. Setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan, maka matilah ia. Kemudian bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat siksa. Malaikat rahmat berkata, ia telah berangkat untuk benar-benar bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah Ta'ala. Malaikat siksa berkata, sesungguhnya ia belum berbuat kebaikan sedikit pun. Lantas datanglah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Maka kedua malaikat itu menjadikannya sebagai hakim. Maka berkatalah malaikat yang dalam bentuk manusia itu, ukurlah olehmu dua daerah itu. Maka kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Mereka mengukurnya, kemudian mereka mendapatkan daerah yang dituju itulah yang lebih dekat. Maka orang itu dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain di dalam kitab As-Sahih dikatakan, ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah yang baik itu. Maka ia dimasukkan dalam kelompok mereka. Pada riwayat lain juga di dalam kitab As-Sahih dikatakan, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada daerah hitam itu supaya menjauh, dan memerintahkan kepada daerah yang baik itu supaya mendekat, dan menyuruh supaya para malaikat itu mengukurnya. Kemudian mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat. Maka diampunilah dia. Pada riwayat yang lain disebutkan, Allah menyenderungkan hatinya untuk menuju ke daerah yang baik itu. Hadis nomor 9. Wa an Abdillah ibn Ka'b ibn Malik wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min bani Hina Amiya qala sami'tu Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisihi Hina taqallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waswati Tabuka. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waswatin wazaha qattu illa fi waswati Tabuka ghayra anni qad takhallaftu fi waswati Badrin walam yu'atib ahadan takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama lailatal aqabati haina tawassakna alal islami wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun azkara fin nasi minha fakana min khobari hina takhallabtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwati Tabuka anni lam akun qattu akwa wala aisara minni hina takhallabtu anhu fi tilkal ghazwati wallahi ma jama'tu qablaha rahilatainin qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu azwatan illa warra bighairiha hatta kanat tilkal ghazwatu faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin sadidin wastaqbala safaron ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan kasiran fajalla lil muslimina amrohum liyata ahhabu uhbata ghazwihim fa'abarohum biwajihimul ladzi yuridu wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kasirun wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bizalikat diwana qala Ka'bun faqalla rajulun yuridu ayataghayyaba illa zanna anna zalika sayakhfa lahu malam yanzil fihi waihun minallahi ta'ala wa ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tilkal ghazwata hina tabatis simaru wazilalu fa'ana ilaiha as'aru fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ma'ahu wa tawfiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu fa'arji'u walam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala zalika iza aradtu falam yazal zalika yatamada bihatta tamarra bin nasil jiddu fa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ghadiyan wal muslimuna ma'ahu walam aqdi min jahazi syai'an summa ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'an falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamantu an artahila fa udrikahum fayalaitani fa'altu summa lam yuqaddar zalika li fakuntu iza kharajtu fin nasi ba'da huruji rasulillah sallallahu alaihi wasallam yazununi anni la arali uswatan illa rajulan mangmuson alaihi fin nifaki aw rajulan mimman azarallahu ta'ala minad du'afai walam yazkurni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha tabuka faqala wa huwa jalisun fil qaumi bitabuka ma fa'ala ka'b ibn malikin faqala rajulun min bani salimata ya rasulullah habasahu burdahu wan nazaru fi ittaihi faqala lahu Mu'az ibn Jabalin radhiyallahu anhu bisa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khairan fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarabu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kun aba khaisamata fa iza huwa abu khaisamatal ansoriyu wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'id tamrihina lamazahul munafiqun qala ka'bun falamma balagoni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min tabuka hadarani basti fatafiqtu atazakkarul kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wa astainu ala zalika bi kulli dhi ra'yin min ahli falamma qila inna rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qad azalla qadiman zaha annil batilu hatta arabtu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu wa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'ataini summa jalasa lin nasi falamma fa'ala zalika ja'ahul mukhallafuna ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wasamanina rajulan faqabila minhum ala niyatahum wa bayya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta jita falamma sallamtu tabassama tabassumal mudhabi summa qala ta'ala fajitu amshi hatta jalastu baina yadaihi faqala li ma khallafaka alam takun qadib ta'ata zuhraka qala qultu ya rasulullah inni wallahi law jalastu inna ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi uzrin laqad u'titu jadalan walakinnani wallahi laqad alimtu lain haddastukal yauma hadisa kadzibin tarudha bihi anni la yusikannallahu yushituka alayya wa in haddastuka hadisa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla wallahi ma kana li min uzrin, wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallabtu anka. Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma haza faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fika. Wasara rijalun min bani Salimata fattaba'uni, faqalu li wallahi ma alimnaka aznabta zamban qabla haza laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallama bima tazara bihi ilaihil muqallabuna. Faqad kana kafiyaka zambaka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallama laka. Qala, wallahi mazalu yu'annibutani hatta aratu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa'ukadziba nafsi summa kultu lahum, hal lakiya haza ma'iya min ahadin? Qalu na'am, lakiyahu ma'aka rajulani. Qala, misla ma kulta wakila lahuma mislu ma kila laka. Qala kultu, man huma? Qalu, Muraratu ibnu Rabi'atal Amiriyu wa Hilal ibnu Umayyatal Waqifiyu. Qala, fazakaruli rajulaini sholihaini qad shahida Badron fihima uswatun. Qala, famadaitu hina zakaruhumali. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasata min baini man takhallafa anhu. Qala, fajtana banan nasu au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ardu famahiya bil ardil lati a'arifu falabisna ala zalika khamsina laylatan. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada bi buyutihima yabkiyani, wa amma ana fakuntu asabbal qaumi wa ajladahum, fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimina wa atufu fil aswaki wa la yukallimuni ahadun wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da sholati fa aqulu fi nafsi hal harraka safataihi bi raddis salami amla summa usalli qariban minhu wa usarikuhun nazara fa iza aqbaltu ala sholati nazara ilayya wa izal tafattu nahwahu a'rada anni hatta iza tala zalika alayya min jabwatil muslimina masaitu hatta tasawwartu jidaro haiti abi Qatadata wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasallamtu alayhi fawallahi ma radda alayya salama fakultu lahu ya aba Qatadata ansuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Fasakata fa'utu fanasadtuhu fasakata fa'utu fanasadtuhu faqalallahu wa rasuluhu a'lam fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidaro fabaina ana amshi fi sukil madinati iza nabatiyun min nabati ahli sa'mi mimman qadima bitta'ami yabi'uhu bil madinati yakulu man yadullu ala ka'bi bni malikin wa tawfikun nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa ilayya kitaban min maliki ghassana wa kuntu katiban wa qara'tuhu fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin falhaq bina nuwasika fakultu hina qara'tuha fahazi aidan minal bala'i fatayammamtu bihat tannura fasajartuha hatta iza madat arba'una minal khamsina wastalbasal wahyu iza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya'tini faqala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'muruka an ta'tazilam ra'ataka faqultu utallikuha amma za af'al faqala la bali' tazilha fala taqrabannaha wa arsala ila sahibayya bimisli zalika faqultu limra'ati ilhaki bil ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hazal amri faja'atim ra'atu hilal ibni umayyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya rasulullah inna hilalana umayyata shaykhun da'i'un laisa lahu khadimun fahal takrahu an ahdumahu qala la walakin la yakrabannaka faqalat innahu wallahi mayihi min harakatin ila syai'in wa wallahi mazala baiki munzuma kana min amrihi makana ila yaumihi haza faqala li ba'du ahli lawista zanta rasulullah sallallahu alaihi wasallama fimro'atika faqad azina limro'ati hilal ibni umayyata antahdumahu faqultu la astazinu fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallama wama yudrini maza yakulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sta'zantuhu fiha wa ana rajulun shabbun falabistu bizalika ashra layalin fakamula lana khomsuna laylatan min haini luhiya an kalamina summa sallaitu sholatal fajri sobaha hamsina laylatan ala zuhri baitin min buyutina fabaina ana jalisun alal halil lati zakarallahu ta'ala anna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima ruhubat sami'tu sawta sarihin aw fa'ala sal'in yakulu bi'a'la sawtihi ya ka'babana malikin abshir fahorortu sajidan wa araftu annahu qad ja'a farajun fa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallaman nasa bitaubatillahi azza wa jalla alaina hina sholla sholatal fajri fazahaban nasu yubashirunana fazahaba kibala sahibayya mubashiruna wa rakabo ilayya rajulun farasan wasa'a sa'in min aslama kibali wa awfa 'alal jabali fa kana as-sautu asra'a minal farasi falamma ja'ani allazi sami'tu sautahu yubashiruni nazatu lahu saubayya fa kasautuhuma iyyahu bibushrahu wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin wasta'artu saubaini falabistuhuma wantalaqtu atammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqanin nasu faujan faujan yuhanniunani bitaubati wa yaquluna li litahmika taubatullahi alaika hatta dakhaltul masjida fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nasu faqama Talhatu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hannani wallahi ma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu fakana Ka'bun la yansaha li Talhata qala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajuhu minas sururi absir bi khairi yaumin marra alaika munzu waladatka ummuka fakultu amin indika ya Rasulullahi amin indillahi qala la bal min indillahi azza wa jalla wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza surra istana rawajuhu hatta ka'anna wajhahu kit'atu komarin wa kunna na'rifu zalika minhu falamma jalastu baina yadaihi kultu ya Rasulullahi inna min taubati an khali'a min mali sodakotan ilallahi wa ila rasulihi faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka faqultu inni umsiku syahmil ladzi bi khaybara wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma bakitu wallahi ma'alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadisi munzu zakartu zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahsana mimma ablanillahu ta'ala wallahi ma ta'ammadtu kazbatan munzu kultu zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumi haza wa inni la arju ayyah fazonillahu ta'ala fima bakia qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati hatta balagha innahu bihim raufun rahimun wa 'ala salasatil ladzina kullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima ruhubat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin qala ka'bun wallahi ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qattu ba'da izhadanillahu lil islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kazabtuhu wa ahlika kama halakal ladzina kazabu Inna Allah ta'ala qala lil ladzina kazabu kina anzalal wahya syarrama qala li ahadin wa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin qala ka'bun kunna kullifna ayyuhas salasata an amri ulaikal ladzina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fa bay'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fi bizalika qala Allah ta'ala wa 'ala salasati allazina khulifu wa laysa allazi zukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa tahlifuhu iyyana wa irja'uhu amrona amman khalafa lahu wa atazara ilaihi fa qabila minhu muttafaqun alaih wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kharaja fi ghazwati tabuka yaumal khamisi wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamisi wa fi riwayatin wa kana la yaqdamu min safarin illa naharon fid duha fa iza qadima bada'a bil masjidi fa shalla fihi rak'ataini summa jalasa fihi. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia adalah panglima Ka'ab radhiyallahu an, dari anaknya ketika ia buta, di mana ia berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang peristiwa tertinggalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, di mana Ka'ab berkata, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya tertinggal dalam peperangan Badar. Namun tidak ada seorang pun yang disalahkan waktu tertinggal dalam perang Badar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hanya untuk menghadang kafilah Quraisy. Namun Allah taala mempertemukan mereka dengan musuhnya tanpa terduga sebelumnya. Saya telah menyaksikan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah ketika kami berbaiat untuk masuk Islam, dan saya tidak senang kalau malam Aqabah itu dipersamakan dengan seperti perang Badar, walaupun perang Badar itu banyak disebut-sebut orang. Kemudian cerita tentang ketertinggalanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, yaitu bahwasanya saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu sebagaimana keadaan saya sewaktu tertinggal atau tidak ikut dalam perang Tabuk. Demi Allah, sebelumnya saya tidak pernah menyediakan dua kendaraan untuk berperang kecuali menjelang peperangan Tabuk itu, dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila akan berperang beliau menyamarkan dengan tujuan lain. Namun di dalam perang Tabuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyamar-nyamarkannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berperang dalam musim yang sangat panas dan akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, serta akan menghadapi musuh yang sangat besar. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan perintahnya kepada kaum muslimin untuk benar-benar siap dan bersungguh-sungguh di dalam mereka berperang. Beliau menjelaskan kepada mereka tujuan yang sebenarnya kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu sangat banyak, sehingga tidak ada seorang penulis pun yang berkeinginan untuk mencatat nama-nama mereka. Ka'ab mengatakan, seandainya seseorang berkehendak untuk tidak ikut dalam peperangan itu, ia pasti akan mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah Ta'ala yang menjelaskan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perang Tabuk itu pada musim buah, sedang saya sebenarnya lebih cenderung untuk mengikuti perang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin telah bersiap-siap dan saya merencanakan esoknya saja. Kemudian saya pulang, tetapi saya belum juga mempersiapkan diri sama sekali, serta saya berkata dalam hati, saya mampu untuk ikut berperang kapanpun saya berkehendak. Akan tetapi keadaan semacam itu terus berlarut-larut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin sudah siap untuk berangkat, tetapi saya belum juga terdorong untuk mengikutinya. Saya pulang, tetapi saya belum juga mempersiapkan diri. Hal yang demikian itu berlarut-larut terus, sehingga berangkatlah pasukan yang berperang itu, dan saya masih punya pendirian bahwa saya masih bisa mengejar pasukan itu. Tetapi alangkah celakanya diri saya karena berbuat seperti itu, kemudian saya tidak bisa mengikuti peperangan itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang, saya merasa sedih sekali kalau keluar tidak mendapatkan seorang pun di antara kaum muslimin. Saya hanya mendapatkan orang-orang yang munafik atau orang-orang lemah yang memang diberi kemurahan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut-nyebut nama saya sehingga sampai di Tabuk. Sewaktu di Tabuk dan beliau sedang duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin, beliau bertanya, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Seorang laki-laki dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia terhalang oleh kain mantelnya dan dia hanya melihat-lihat kain mantelnya itu. Kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata kepada orang laki-laki dari Bani Salamah, jahat apa yang kau katakan? Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali selalu berbuat baik. Rasulullah lantas terdiam. Kemudian tiba-tiba terlihatlah bayang-bayang seorang laki-laki yang tidak begitu jelas karena terpengaruh adanya Fata Morgana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah Abu Haisamah. Benarlah apa yang disabdakan oleh beliau, di mana yang datang adalah Abu Haisamah Al-Ansori, yaitu seseorang yang pernah bersedekah satu sak atau lebih kurang 2,5 kilogram korma sewaktu dicela oleh orang-orang munafik. Ka'ab berkata lagi, setelah ada berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku dan saya hampir saja berdusta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, karena saya ingin menghindari kemurkaan beliau dan saya sudah berusaha untuk meminta pendapat seluruh keluargaku dalam mencari alasan. Setelah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar datang, maka hilanglah segala kebatilanku di mana saya akan berdusta, karena saya yakin bahwa saya pasti tidak akan selamat selama-lamanya. Maka bagaimanapun juga saya harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Pada pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan sudah menjadi kebiasaan bila beliau datang dari bepergian, beliau sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk berbincang-bincang dengan umat. Pada saat itu datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang untuk mengajukan alasan-alasan, dan jumlahnya ada 80 orang lebih, serta mereka mengucapkan sumpah. Maka diterimalah alasan-alasan mereka, dan beliau memohonkan ampun buat mereka, dan masalah batin mereka beliau serahkan kepada Allah Ta'ala. Sewaktu saya menghadap beliau dan mengucapkan salam, beliau senyum sinis seraya bersabda, mari ke sini. Saya pun datang mendekati sehingga saya duduk di hadapan beliau. Beliau lantas bersabda kepada saya, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut? Bukankah kamu telah mempersiapkan kendaraan? Saya menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk-duduk di hadapan penduduk dunia ini, tetapi bukan tuan yang saya hadapi, niscaya saya dapat mengemukakan alasan untuk menyelamatkan diri saya dari kemurkaannya, karena saya cukup bisa berdebat. Tetapi demi Allah, saya yakin seandainya saya berdusta kepada tuan yang mungkin tuan meridhoi dan menerima alasan saya, namun nanti Allah akan memurkai saya lewat tuan. Dan seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, niscaya tuan akan menyayangkan diriku. Tapi saya masih tetap mengharapkan kemaafan dari Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada alasan bagi saya. Dan demi Allah, sesungguhnya saya merasa sangat kuat dan sangat mampu sewaktu saya tidak ikut perang bersama tuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kamu katakan adalah suatu kejujuran. Pergilah kamu dan tunggulah keputusan Allah tentang dirimu. Sewaktu saya pergi diikuti oleh orang-orang Bani Salimah, seraya berkata, demi Allah, kami belum pernah mengetahui kamu berbuat kesalahan sebelum ini. Kenapa kamu tidak minta maaf saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang lain yang tidak ikut berperang juga meminta maaf dengan mengajukan alasan? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi ampun kepada kamu, niscaya kesalahanmu akan diampuni. Ka'ab bin Malik berkata, demi Allah, mereka selalu menyalahkan sikapku sehingga saya akan bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendustakan diriku sendiri. Tetapi kemudian saya bertanya kepada orang-orang Bani Salimah, apakah ada seseorang yang menerima keputusan seperti saya ini? Mereka menjawab, ya, ada dua orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan keduanya itu mendapatkan keputusan seperti keputusan yang diberikan kepadamu. Saya bertanya, siapakah kedua orang itu? Mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab bin Malik berkata, ketika mereka menyebutkan nama dua orang yang soleh yang keduanya itu ikut perang Badar kepada saya, maka saya merasa agak tenang karena keduanya adalah merupakan teladan pada perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berkata-kata dengan salah seorang di antara kami bertiga yang tidak ikut perang Tabuk. Maka orang-orang menjauhi kami sehingga seolah-olah saya sangat terasing dan rasa-rasanya tidak betah lagi hidup di dunia ini. Kami bertiga dikucilkan selama 50 hari. Adapun kedua teman saya, mereka tetap tinggal di rumah dan menangis terus-menerus. Saya adalah yang termuda dan terkuat di antara ketiga orang itu. Saya tetap keluar dan ikut sholat bersama-sama kaum muslimin, serta mondar-mandir ke pasar juga. Akan tetapi, tidak pernah ada seorang pun yang menyapa saya. Bahkan pernah saya mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau, di mana waktu itu beliau sedang duduk sehabis sholat. Dalam hati kecilku timbul pertanyaan, apakah beliau berkenan membalas salam saya atau tidak? Kemudian saya langsung sholat di depan beliau sambil melirik. Ketika saya sedang sholat itu, beliau memandang diriku, dan bila saya meliriknya, beliau membuang muka. Peristiwa yang demikian itu, di mana kaum muslimin mengucilkan diriku, maka pada suatu sore, saya menaiki dinding rumah Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupu saya, dan dia adalah orang yang paling saya senangi. Kemudian, saya mengucapkan salam kepadanya, tetapi demi Allah, dia tidak membalas salam saya itu. Lantas saya berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, demi Allah, saya ingin mendengar jawabanmu, apakah kamu mengetahui bahwa saya tetap mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Abu Qatadah tidak mau menjawabnya juga, maka saya duduk. Kemudian saya bertanya lagi kepadanya, tetapi dia tidak mau menjawabnya. Kemudian saya duduk kembali dan saya bertanya lagi, tetapi dia tetap tidak mau menjawabnya. Tetapi akhirnya dia menjawab juga, yaitu dengan ucapan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka mengucurlah air mataku dan saya segera kembali, yaitu dengan naik dinding rumah Abu Qatadah. Pernah suatu ketika saya berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ada seorang petani dari negeri Sam yang biasa menjual makanan di kota Madinah bertanya, siapakah yang mau menunjukkan Ka'ab bin Malik kepada saya? Maka orang-orang menunjuk diriku. Lalu orang itu datang kepadaku dengan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Waktu itu saya sudah bisa menulis dan membaca. Kemudian saya baca surat itu dan isinya antara lain. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa saya mendengar bahwa kawan-kawanmu sedang mengucilkan dirimu, sedang Allah tidaklah menjadikan dirimu itu seseorang yang hina dan bukanlah orang yang pantas disia-siakan. Oleh karena itu, saya benar-benar bersedia memberi bantuan kepadamu. Setelah selesai membaca surat itu, saya berkata, "Wah, ini ada ujian baru lagi." Kemudian saya bermaksud untuk melemparkan surat tadi ke tengah-tengah api. Setelah sampai pada hari ke-40, di mana saya dikucilkan selama 50 hari dan belum juga turun wahyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk datang kepadaku dan dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kamu supaya berpisah dengan istrimu." Saya bertanya, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat? Dia berkata, "Tidak, janganlah kamu menceraikannya, tetapi janganlah kamu mendekatinya atau menyetubuhinya." Bersamaan dengan itu pula, beliau mengutus utusan untuk mendatangi kedua kawanku dengan menyampaikan perintah yang sama. Kemudian saya berkata kepada istriku, "Pulanglah dulu kamu kepada keluargamu dan tinggallah di sana bersama-sama mereka sehingga Allah memberi keputusan tentang persoalanku ini." Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah sangat tua dan lemah serta tidak mempunyai pelayan. Maka apakah kiranya Tuhan keberatan bila saya melayaninya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak apa-apa, tetapi jangan sekali-kali ia mendekati atau menyetubuhi kamu." Istri Hilal berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak punya nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan demi Allah, ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini." Kemudian sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah istriku karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Maka saya menjawab, "Saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah istriku. Saya tidak tahu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya saya minta izin tentang masalah istriku karena saya adalah orang yang masih muda." Kemudian saya tinggal sendirian selama 10 hari. Maka genaplah sudah 50 hari semenjak saya dikucilkan, yakni semenjak orang-orang tidak boleh berkata-kata dengan kami. Sewaktu saya sholat subuh pada hari ke-50 di tingkat atas dari rumahku, kemudian ketika saya sedang duduk-duduk untuk merenungkan nasib sebagaimana yang disinyalir oleh Allah Ta'ala, di mana saya merasa sangat sempit hidup di dunia ini, tiba-tiba saya mendengar suatu teriakan yang sangat keras, di mana terdengar suara, "Wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira buat kamu." Maka saya segera sujud karena saya merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti telah mengatakan kepada orang banyak bahwa Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah menerima taubat kami ketika beliau sholat subuh. Kemudian orang-orang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kami dan ada juga yang menyampaikan kabar gembira ini kepada kedua kawan saya. Ada seseorang laki-laki yang datang kepadaku dengan naik kuda dan ada juga yang berjalan kaki, bahkan ada juga yang naik ke atas bukit, serta terdengarlah suara yang kerasnya melebihi suara kuda. Ketika datang kepadaku orang yang menyampaikan kabar gembira itu, maka segera saya lepas pakaianku dan saya berikan kepadanya karena gembiranya hatiku. Padahal demi Allah, waktu itu saya tidak mempunyai pakaian selain itu, sehingga saya meminjam pakaian untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang yang bertemu dengan saya semuanya secara berkelompok-kelompok mengucapkan selamat atas diterimanya taubat saya, serta mereka berkata kepada saya, selamat atas diterimanya taubatmu kepada Allah itu. Sehingga saya masuk masjid. Di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan dikelilingi oleh orang banyak. Kemudian bangkitlah Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu an serta tergopoh-gopoh untuk menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari sahabat Muhajirin yang bangkit selain Talhah. Ka'ab berkata, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sedang wajahnya nampak berseri-seri karena gembira. Bergembiralah kamu pada hari yang paling baik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, dari Rasulullah sendiri ataukah dari Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, ini langsung dari Allah yang maha mulia lagi maha agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sedang gembira, wajahnya bersinar seakan-akan wajahnya itu belahan dari bulan. Kita pun telah mengenal semuanya. Kemudian ketika saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, sebagai kesempurnaan taubatku, maka saya akan memberikan semua harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan, tahanlah sebagian dari harta kekayaanmu, karena yang demikian itu lebih baik bagimu. Saya berkata, sesungguhnya saya hanya akan menahan rampasan perang yang saya dapat di Khaybar. Dan saya berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan saya karena saya jujur. Dan sebagai kesempurnaan taubatku, saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur atau benar selama hidupku. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun di antara kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah karena kejujurannya, seperti saya menceritakan keadaan saya dengan sejujur-jujurnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak pernah sengaja untuk berdusta semenjak mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Dan saya berharap semoga Allah Ta'ala memelihara diri saya selama hayat masih dikandung badan. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala yang artinya Allah telah benar-benar menerima taubatnya Nabi, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor yang telah mengikutinya dalam saat-saat kesukaran. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah sangat kasihan dan sayang terhadap mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan taubatnya sehingga mereka merasa sempit hidup di bumi yang luas ini. Padahal bumi ini luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Kemudian bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan beradalah kamu sekalian beserta orang-orang yang benar. Ka'ab berkata, demi Allah, saya belum pernah merasakan nikmat Allah yang lebih besar selain dari petunjuk Allah yang menjadikan saya masuk Islam, yang lebih besar dari kebenaran saya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak berdusta. Seandainya saya berdusta, niscaya saya akan dibinasakan sebagaimana orang-orang yang berdusta itu telah dibinasakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika disampaikannya wahyu kepada mereka dengan nada yang sinis, melebihi sinisnya seorang yang berkata kepada sesamanya. Di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka, yaitu orang-orang munafik, bersumpah kepadamu dengan memakai nama Allah apabila kamu kembali, supaya kamu mengabaikan mereka atau tidak menuntut mereka. Maka abaikanlah mereka, karena sesungguhnya mereka itu kotor atau najis, dan tempat mereka adalah neraka Jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Mereka bersumpah kepadamu supaya kamu suka terhadap mereka. Tetapi seandainya kamu suka terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang fasik. Ka'ab berkata, kami bertiga tertinggal dari urusan yang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yaitu kami bertiga ditangguhkan taubatnya, di mana mereka yang bersumpah dan berjanji langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menerima lahir mereka serta memintakan ampun kepada Allah, tetapi masalah batin beliau serahkan kepadanya. Adapun tentang urusan kami bertiga, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, maka yang dimaksud bukanlah kami tertinggal dari perang, tapi beliau menangguhkan taubat kami dan mendiamkan kami, tidak seperti orang yang bersumpah di waktu menyampaikan alasan kemudian beliau terima alasan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Tabuk keluar pada hari Kamis, dan memang sudah menjadi kesukaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis. Dalam salah satu riwayat yang lain dikatakan, biasanya beliau kalau datang dari bepergian pada waktu pagi, dan bila beliau datang, biasanya langsung ke masjid dan sholat dua rakaat, kemudian duduk di masjid. Hadis nomor 10. Wa an Abi Nujaidin bidommin nuni wa fathil jimi Imran abni Husainil Huza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'akimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliya faqala ahsin ilaiha fa idza wad'at fa'tini biha fa fa'ala fa amara biha Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa suddat 'alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha fa qala lahu Umaru tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat fa qala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum wahal wajatta afdala min anja'at binafsiha billahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid Imran bil Al-Husain Al-Huza'i radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia sedang hamil karena berzina, dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah tertimpa kesalahan yang mana saya harus dihad atau didera, maka laksanakanlah had itu pada diri saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya seraya bersabda, perlakukanlah baik-baik wanita ini, dan apabila sudah melahirkan maka bawalah kemari. Maka dilaksanakanlah oleh walinya, di mana setelah wanita itu melahirkan dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendera wanita itu, maka diikatlah pakaiannya dan dideralah ia. Setelah ia mati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan mensolatkan wanita itu padahal ia telah berzina?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wanita itu telah benar-benar taubat, yang seandainya taubat itu dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Apakah kamu pernah mendapatkan orang yang lebih utama dari seseorang yang telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung?" Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 11. Wa an ibni Abbasin wa Anas ibni Malikin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ibni Adama wadiyan min zahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyani walayyam la'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya seseorang itu mempunyai satu lembah dari emas, niscaya ia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah, atau ia tidak akan merasa puas terhadap dunia ini sebelum mati, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtalu summa yatubullahu alal qatili fayuslimu fayustashhadu." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Ta'ala tertawa gembira manakala ada dua orang yang bunuh-membunuh, yang kedua-duanya masuk surga, yang seorang berjuang pada jalan Allah dan terbunuhlah ia, kemudian yang membunuh itu bertaubat kepada Allah lantas masuk Islam, dan terbunuhlah di dalam berjuang atau mati syahid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.